مرحبا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Khonafidin izakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi selesai dari bab sifat dan masuk pada bab tajwid. Yang semestinya bab tajwid ini di awal bab. Tapi ini menunjukkan bahwasanya dua masalah dari perkara makharijul huruf dan sifatul huruf merupakan masalah yang pokok dalam dalam tajwid ini. Ya, adapun definisinya yang diakhirkan. Ya, beliau mengakhirkan definisi daripada tajwid di bab yang ketiga atau ketiga atau keempat setelah mukaddimah ya. Ini mukaddimah, kemudian bab makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, baru kemudian bab tajwid yang keempatnya. Baik. Kita anu dulu. Qala الناظم رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hatmun, satu hal yang harus, wajib, lazimun, dan satu keharusan. Ini ya. Man lam yujawwid al-Qur'ana athim, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka athim, berdosa. Ini yang disyarah. Jangan kemudian di apa namanya sebagian memahami apa adanya. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Kalau tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka ini berdosa. Tentunya dalam hal ini ada tafsil sebagaimana dijelaskan oleh Mula Ali Al-Qari ya. Menjelaskan tentang makna apa yang dikatakan oleh Ibnu Jajari ini. Kapan seseorang membaca Al-Quran itu dikatakan atib. Dan kemarin sudah sedikit kita singgung. Ya. Manakala itu adalah takhlil, ma'ani. Menjadikan kesalahan-kesalahan dalam maknanya. Khususnya di masalah waqaf kemarin. Sudah sedikit kita singgung. Ya. Maka ini ada pun orang yang karena Rasulullah SAW mengatakan al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiram al-bararah wal-ladhi yakra'u al-Qur'an wa yatata'ta alaifu wa alihi syahad falahu ajran wakama kala alaihi salatu wassalam al-mahiru bil-Qur'an, orang yang mahir dengan Al-Qur'an ma'as safaratil kiram al-bararah bersama para malaikat safarat kiram al-bararah yang mulia wal-ladhi yakra'u al-Qur'an, dan orang baca Al-Qur'an dengan terbata-bata tentunya wa alaihi syaq, ini berat khususnya lisan ajam dan lisan badui ini berat sekali ya. Sebagian orang artinya tidak semua orang diberi mauhibah ya dalam masalah ini, meskipun Ibnu Jazari nanti juga mengingatkan itu bisa dilatih, tapi terkadang ada seorang yang diberi mauhibah suaranya bagus, lahjahnya lepas ya, nafasnya panjang, ini ada yang seperti itu, dan ini adalah mauhibah. Fadlullahi yu'tihi man yasha, karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang dikasih suara yang bagus kan, dan ada yang sebaliknya, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam yang jelas kemarin bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid ini tentunya sudah merupakan satu keharusan. Suatu keharusan. Kalau kau tidak bisa, yang penting sudah kita belajar, kita berupaya. Kalau kau tidak bisa itu di luar kemampuan. Jangan kemudian ini lahan, ini seperti sebagainya khawat setelah belajar apa dalam ujian. Mau sholat itu. Itu sampai malam gak sholat-sholat isya. Karena apa? Katanya Fatihah saja belum bisa, gimana sholat saya kan bisa benar ini. Ini ekstrim sekali tuh. Ada lagi yang ekstrim, gak mau sholat jamaah karena imamnya gak benar baca Fatihah. Sampai tarkul jamaah ya, ini gak benar ini. Maka bukan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Subhanallah. Ini sampai seperti itu maka satu hal yang tidak benar. Jelas wal aqdu bi tajwid hatmun lazim. Satu keharusan untuk kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dan tentunya dengan upaya yang mampu untuk kita kerjakan. Selebihnya itu di luar kemampuan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yang terbata-bata pun juga masih ada bagian pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang atin di sini ketika ta'ammad, ini berapa menyengaja. Menyengaja untuk kemudian lahan misalkan. Dalam hal ini menyengaja bukan karena terkadang ada orang yang lahan tapi sengaja tidak sadar. Dan ini yang banyak yang terjadi. Sebagian ikhwah ketika menirukan suara qori ya, nampaknya dan perasaannya mungkin sudah benar. Padahal yang mendengar di belakang itu tidak menenangkan jelas ya. Terjadi lahan jali misalkan. Ini banyak terjadi seperti itu. Bahkan sebagian dari kalangan asatidzah ya. Kadang mau bilang bagaimana saya sendiri sering mendapat seperti itu tapi mau kadang-kadang gimana ya, sungkan sekali mau dibilangin tapi ya tersinggung ya. Dan kadang pernah dibilangin dan juga sudah tapi juga masih tetap aja ini kadang terjadi seperti itu ya. Maka ini mestinya khususnya kita thullabul ilm ya, yang himmah dengan sunnah itu tinggi, tentunya himmah dengan Al-Quran pun juga demikian ya. Minimalnya kita baca lah, kita bisa memperhatikan bacaan kita ya. Kalau toh kemudian mau menirukan qori, maka ambil yang standar. Yang standar itu adalah suara-suara yang para qurra ya, yang dikeluarkan dari mujamak Malik Fahad atau kaset-kaset atau CD yang keluaran dari mujamak Malik Fahad. Ini standar. Contohnya Syekh Ibrahim Al-Ahbar, Syekh Ali Khudaifi, Syekh Muhammad Ayyub, kemudian Syekh Muhammad Ali Basfar, dan kemudian Syekh yang dari Mesir itu Mahmud Al-Khusari. Ini standar. Kenapa? Ketika membaca itu di hadapan qurra, di hadapan para muqri, bukan sebagai imam. Adapun yang ada itu kebanyakan adalah imam masjid ya, yang ketika ngimami, ketika pas sholat terawih misalkan itu ya. Maka seperti itu kurang terjaga. Adapun yang terbitan dari mujama ini memang jadi standar. Jadi bacaan banyak Syekh atau Syekh Hudaifi misalkan, kalau mau diperhatikan. Yang terbitan luar dengan terbitan mujama ini kadang beda. Ini. Karena ya namanya orang imami kadang kan lupa, kadang juga. Tapi dalam mujama standar. Dan karena itu para masyayikh pun juga menganjurkan ke arah itu ya. Jadi ini pastinya karena dalam masalah tajwid, kemudian masalah intonasi suaranya juga yang jelas itu ketika itu membaca adalah di hadapan para qurra, bukan sembrono yang dikan berarti apa, bukan sebagai imam. Ini masalah tajwid wal akhdh bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawwid al-Qur'ana atimu. Tajwid al-Qur'an mana sudah kita bahas ya, tahsin. Adalah tahsin, ini memperbaiki. Jawwada yujawwidu, ini tahsin. Ini tahsin al-huruf, tahsin al-nutuk. Demikian pula juga tahsin al-saut, ya. Memperbaiki huruf dalam pengucapannya. Kemudian juga tahsinu shaut, memperbaiki dalam suaranya. Memperbaiki suaranya ini juga masuk dalam makna tajwid. Dengan sebagaimana di awal sudah kita bahas, tajwid ini adalah Ibnul Jazari sendiri menyebutkan i'ta'ul hurufi haqqaha. Maka tujuan daripada apa tajwid ini kemarin juga sudah kita singgung bahasanya, supaya dalam kita mengucapkan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan membaca yang apa dalam keadaan yang paling baik. Juga terhindar dari lahan sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'an tartilan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan warattilil Qur'an saja, tapi di sini tartila taukid ini. Ya, taukid. Jadi maf'ul mutlak ya, yang merupakan taukid. Artinya keharusan untuk betul-betul memperhatikan kaitan masalah tajwid ini. Agar lisan kita itu terjaga dari lahan dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik lahan yang jali atau juga lahan yang khafi. Ini kan tadi dan kemarin sudah kita singgung ya, di antara lahan-lahan yang kita sendiri tidak ngerti ya, kalau itu terjadi lahan gitu ya, nggak sadar kalau itu adalah merupakan lahan. Dan nanti insya Allah akan banyak diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Maka kesimpulannya dalam masalah tajwid ini, kita mesti harus perhatian sebagaimana kita perhatian pada sunnah, tentunya kepada kitabullah kita lebih perhatian ya. Karena ini yang apa namanya kita baca setiap hari, dan ini ada merupakan ladang kebaikan ya, ladang pahala. Satu huruf adalah satu hasanah, wal hasanatu bi asyamtaniha ya. Maka dalam pengucapannya hendaknya betul-betul kita berupaya ya. Kemudian beliau katakan, li'annahu bihil ilahu anjala wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana atimu li'annahu bihil ilahu anjala wa hakadha minhu ilayna wasala. Karena al qur'an turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mujawwadan murattala, mujawwadan murattala, kalam bertajwid dan tartil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha minhu ilayna wasal. Demikian pula dari Rasulullah sampai kepada kita. Syafahan an syafah. Dari mulut ke mulut. Musyafahatan. Mutawatiran. Ya. Ini sampai kepada kita. Dari mulut ke mulut. Dalam keadaan mujawwadan murattala. Dan ini sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini li'annahu bihi lillahu anzala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ini dari sisi bacaan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mentalqin Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan perantaraan malaikat Jibril. Thumma inna alaina bayana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna al-murad, apa yang dikehendaki dari ma'ani al-ayat, ma'ani al-alfaz. Allah Subhanahu wa taala yang juga menjelaskannya kepada kita. Maka qira'atan wa ma'nan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi lisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Maka kita membacanya adalah dengan lisanul Arab. Memahaminya pun juga seperti itu. Bagaimana konteks lughawiyahnya. Maka tidak bisa dipisahkan antara qiraat atau tajwid juga dengan lughah Arabiyah, dengan bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Quran sampai kepada kita adalah tawatur dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat dan dunia terus sampai kepada kita, sana terus terjaga. Ini. Mistaqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa mentahrif ini. Tidak ada yang bisa merubah karena sampai kepada kita dengan seperti itu, dengan murattalan mujawwadan dan mutawatiran, mutawatir sampai kepada kita. Yang ini tentunya adalah kebanggaan dan kemuliaan dari agama yang mulia ini, di mana kitabnya adalah terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Tajwid ini hilyatul tilawah. Merupakan hilyatul tilawah. Hiasan dalam bacaan. Hilyah ini. Wa zinatul ada juga zina dalam ada dalam praktek dan realisasian dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah itu dalam bacaannya. Maka semakin bagus tajwidnya akan semakin baik bacaannya. Ini. Tajwid dalam semua hal tadi yang sebagaimana kita sudah singgung, tajwid dalam hurufnya, adanya, kemudian juga saut ya suaranya, dan juga demikian pula kaitan dengan masalah intonasi, tekanan-tekanan kalimah. Pada hal-hal yang di situ ada makna perintah misalkan, atau di situ ada isim isyarah dan isyarat, maka ini kepada ma'anil kalimah ini juga merupakan zinatul ada wal qiraah. Dan ini sebab yang kedua kenapa kok membaca tajwid itu penting. Pertama adalah tawatur ya, yang kedua merupakan hilyatut tilawah. Dan tajwid ini bagaimana kemudian dikatakan bisa ala ahsani surah ya, bisa membacanya dalam bentuk yang baik, ini tentunya manakala kita pahami dari apa yang sudah kita pelajari dari bab makharij, kemudian juga masalah-masalah sifatul huruf. Nah, berikutnya baru kemudian beliau memberikan definisi ini tajwid. Wa huwa tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid itu adalah i'ta'ul huruf, memberikan huruf haqqaha, akan haknya. Min sifatin laha, dari sifat-sifat huruf itu, wa mustahaqqa, dan mustahaknya. Artinya tajwid ini intinya itu memberikan huruf haknya. Apa haknya huruf? Dari makharij, dari sifat, kemudian mustahaqqa. Mustahaqqa ini terkait dengan terkait dengan ahkamul huruf dan lain sebagainya. Ini haknya huruf. Kapan dibaca tartil, kapan dibaca tafkhim, kapan gunna, kapan diikhfakan, kapan iklab, kapan falqala, dan seterusnya. Ini mustahaqqatul huruf. Maka kita berikan haknya. Kalau tidak, berarti kita mengambil haknya. Tidak memberikan hak sebagaimana mestinya. Ini makna daripada tajwid. Karena sekali lagi, huruf-huruf hijaiyah berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Dimana memiliki kriteria dan ciri khas yang tidak dimiliki pada bahasa yang lain. Maka inilah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memiliki kedudukan sangat tinggi. Bahasanya bagus. Ya. Dan semuanya terjaga, semuanya serba bagus. Ini. Semuanya serba bagus. Bahkan sampai kepada Rasulullah di mana Al-Quran. Ya. Turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Rasul Allah yang paling mulia dari malaikat. Ini. Kemudian turun kepada manusia yang paling mulia. Rasulullah SAW. Juga dengan bahasa yang paling mulia. Ini keutamaan daripada Al-Quran Al-Karim. Terjaga dari dan juga sisi yang lain adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari tahrifat. Qala wa huwa yatal huruf haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ini secara ringkas definisi tajwid disebutkan oleh Al-Jazari rahimahullahu taala, dan sudah kita bahas di awal pembahasan. Qala wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Qala wa raddu kulli wahidin li aslihi. Definisi tajwid sudah kita bahas, maka ditambahkan di sini raddu kulli wahidin li aslihi. Raddu kulli wahidin min al-huruf. Kembalikan masing-masing dari huruf itu kepada asalnya, dari mana keluar, dari mana makhrajnya. Dan kemarin sudah kita bahas, sudah kita ngerti secara keilmuan, ya. Secara keilmuan, prakteknya sambil jalan, ya. Ini. Secara keilmuan sudah kita ngerti, bahasanya makhraj ada 5, ya. Dari jauf, halaq, lisan, syafatain dan khayshum. Kemudian jauf ada 1 makhraj, kemudian halaq ada 3 makhraj, kemudian lisan ada 10 makhraj, syafatain ada 2 makhraj, dan khayshum ada 1 makhrajnya. Secara keilmuan sudah kita bahas, kembalikan kepada asalnya. Qaraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Wal lafdhu, dan melafadzkan, fi nadhirihi kamithlihi, pada nadhirul huruf yang perbandingan daripada huruf ini, maka seperti pengucapan di awal ini kalau diulang-ulang terus ini, maka ini Ibnu Jazari rahimahullahu taala qala mukammilan min ghairi ma takallufi. Mukammilan mengucapkannya, melafadzkannya, mukammilan dengan sempurna, dengan tajwid tadi, min ghairi ma takallufi, dengan tanpa takalluf, dengan tanpa terbebani atau dibuat-buat. Artinya di sini apa adanya, santai, bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi, dengan lembut dalam pengucapannya, bila ta'assufi, tanpa ada beban. Ini dalam pengucapannya dengan tanpa takalluf ini dengan tidak adanya beban, dikeluarkan apa adanya. Dan ini tentunya sebagaimana di akhir dikatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi faqihi, hanya dengan latihan, ya, itu bisa terbiasa, ya, manakala kita latihan riyadhatu mri'in bi faqihi, olahraganya, terbiasanya seseorang dengan mulutnya, dari membiasakan huruf-huruf yang tidak terbiasa kita ucapkan. Karena kalau kita ada dengan logat kita, ini kan nggak ada nggak ada penjagaan, dan nggak ada kaidah-kaidah yang harus menjelas asal keluar, dan ini sudah masalah bagaimana tekanan dan seterusnya, nggak ada kaidah dalam logat kita. Tapi huruf-huruf hijaiyah tidak demikian. Ini. Huruf-huruf hijaiyah di sini adalah dibutuhkan pada, apalagi yang bukan huruf kita. Ya. Dari zal, wad, wa, fa, dan yang lainnya. Yang bukan milik kita. Ya. Maka ini perlu untuk kemudian latihan. Tikrarul qiraah. Ya. Juga tikrar tajribah. Mengulang-ulang dalam latihan. Mengulang-ulang dalam bacaan ini, agar terbiasa dengan lisanul Arab, dengan bahasa Arab. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala berkaitan dengan makna tajwid ini. Kemudian khana fi jazakumullah, 3 bab telah kita bahas dalam hal ini, atau minimalnya adalah 2 yang pokok telah kita bahas. Dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian juga sedikit telah kita singgung mana-mana yang itu termasuk daripada lahan ya, dari hal-hal yang dan ini insyaallah akan dirinci oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Mana-mana yang itu masuk dalam kategori lahan. Nah, sebelum kita masuk pada bab berikutnya berkaitan masalah tafkhim dan tarkhis, ada baiknya untuk kita mencoba ya. Kita mencoba mungkin untuk apa baca surat Al-Fatihah dulu ya. Ya. Karena Fatihah ini yang sering kita baca, sudah benar atau belum? Ya. Sudah benar atau belum dalam kita bacaannya? Ah Munir pertama, apa? Iya, ta'awudznya. Benar apa belum ta'awudznya? Coba lihat. Nah, stop dulu. Ini. Ya. Dari hamzahnya perhatikan, ya. A. Mari kan sudah kita coba ya. A, tekanan. Au, au ini, bukan a'udzu billah. Asal. Kemudian ainnya juga. Baik, coba tahu dengan bismillahnya dulu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Stop dulu, nah, nanti kebanyakan nanti ya. Berarti kan ya, dalam ta'awudznya ini masih banyak ya. Ta'awudznya a'udhu, a'udhu, hamzahnya berarti kan ya. Hamzah dengan ain beda makhraj ya. Hamzah di aqsal halq ya. Ain di wasat al halq. A'udhu berarti kan ya. A'udhu billahi minas syai. Shinnya berarti kan tafashinya ya. Syai kemudian la ya. La dengan sifat-sifat kuat yang ada pada huruf ta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra-nya juga ra. Ya. Bukan huruf syafatain. Bibirnya jangan digerakkan, ya. Bukan huruf syafatain. Coba ulangi, ta'awudz nyata. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha-nya sekali lagi juga. Nah, ingat-ingat haknya ya. Haknya adalah min adafil huruf, di antara huruf yang lemah. Maka padahal ha adalah huruf idhar ya. Ini misalnya kita tambahkan a'udzu billahi mihi jelas ya. Mau dibaca cepat pun enggak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ba masih toh? Oh, nah, perhatikan ya. Ra dan ma-nya bukan huruf syafatain, bibirnya perhatikan. Gimana bisa perhatikan ini baca di depan cermin baru tahu. Ya. Kalau bibirnya itu masih monyong-monyong gitu ya. Ya. Saya dulu pengalaman ya sih ya. Mau baca huruf wad dan huruf-huruf yang ada o-nya ini. Ketika awal baca depan syekh, sudah ini banyak yang saya perhatikan, saya tulis kesalahan-kesalahannya ini. Ketika mau baca lagi itu di Masjid Nabawi, itu kan tempat Qur'annya bisa untuk bercermin. Ya. Sambil ngeliat itu. Ketika mau tasmi' ya, untuk bagaimana supaya bisa cepat selesai di Fatihah ini. Ya. Karena lihat yang lainnya sampai bulanan Fatihah aja gak bisa habis ini. Pas latihan itu, kan ya namanya orang latihan ya. Ada Saudi lewat di belakang saya. Asyik, asyik. Kurang ngajar ini saya. Iya, enggak apa-apa lah. maka ya tidak perlu anulah, tidak perlu tidak perlu malu-malu ya, namanya kita belajar. Saya ada pengalaman. Baik, coba ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha, ra dan ta-nya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wanir syaitonir rajim. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai. Bukan syai, syai ya. Syaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan haknya perhatikan, tolong perhatikan hak. Jangan dilipat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa pada roknya masih perlu banyak latihan ya. Baik, terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamzahnya, ya, hamzahnya pada alhamdu. Al bukan alhamdu, al. A ada tekanan. A. A i u ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil. Ah, terus. Ada tekanan ya. Iya, semua ya, semua pada apa huruf-huruf hijaiyah ketika mengucapkannya itu ada tekan ya. Tidak hanya hamzah saja tapi yang lainnya juga. Tapi hamzah ini yang sering apa kurang diperhatikan. Baik. Maka dikatakan al, nanti Ibnu Jajar akan ingatkan di bab ini. Baik. Terus alhamdulillah. Alhamdu haknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi haknya pada lillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini laham ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, perhatikan ya. Yuk, lagi. Alhamdulillahi rabbil. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali lagi haknya, jaharkan ya. Diidharkan ya. Idharkan pada haknya. Baik, selanjutnya Ar-Rahman Rahim. Nah, terus masyir hal. Yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ra sekali lagi diperhatikan ya, pada ra ini dengan sifat takrir. Tidak kita buang karena ini adalah sifat lazimah tapi disembunyikan ya. Maka ditekan ya. Tekan supaya ujung lidah itu jangan bergetar keras ya. Karena kalau bergetar nanti akan lebih dari satu huruf. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, terus. Maliki yaumiddin. Maliki. Kafnya. Ulangi. Maliki. Maliki yaumiddin. Baik. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-sirat. Si. Sadnya perhatikan. Si bukan si ya. Ihdinas-si. Ya. Dengan itba dan juga istilahnya. Ya, perhatikan. Ihdinas-siratal mustaqim. Ihdinas-si. Belum bagus suaranya. Terus. Mo-nya juga kembali lagi. Mo bukan to, ya. Bukan ta yang dibaca dengan longo, bukan ya? Ya. To, mo ya. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Coba. Si, berarti. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. dolin. Belum lulus ini. Jauh. Nih. Baik. Seperti dia ya. Maka banyak perlu diperhatikan ini ya, dari surat Al-Fatihah ya. Ini ya. Baik, man jarib. Apa lagi? Ya? Hah? Oh. Ya. Gantian depan dong. Eh, fadalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya perhatikan. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi hi hi a. Ha hi hu a. A'udzu billahi. Ya, ketika mengucapkan halal infirad berdiri sendiri gampang. Tapi ketika dalam kalimat baru kemudian kita terasa ya. Alhamdulillahi rabbil hi'a. Alhamdulillahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, baknya masih perlu dihaluskan. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Juga demikian pada roknya terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbil, perhatikan. Lamnya, lidahnya, tahan dulu. Baru kemudian ain keluar. Rabbil alamin. Di sini tidak ada saktah, tidak ada kolkolah. Ya. Tidak ada saktah, berhenti barang sejenak. Juga tidak ada kolkolah. Rabbil, maka tahan kuat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, baru kemudian tidak ada saktah, jangan berhenti dulu, jangan berhenti. Rabbil alamin. Ini perlu latihan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Haknya perhatikan, haknya ya. Dan ini sambil sambil diperhatikan ya. Alhamdulillahi hi-nya ya. Apa sekali lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi, sampai apa masuk kurang atau tidak terikut ini baru tinggi hari pertama apa masih terpotong perbaiki terpotong penyakit ini untuk berbagai macam ya itu ada masalah kita masalah namanya karena suara jadi lagi kalau apa namanya tampilin benar-benar suara kalori naik turunnya ini kadang tidak sempat nonton misalkan bisa COVID terus apa namanya kontrol kemarin terus Thank you. hidup sebenarnya. Jadi tidak segampang yang kita tahu. Dulu saya punya tadi juga apa namanya ada mengurus berhenti mengurus saja kan kemudian mengurus sudah jadi karena umumnya dipelajari dari kemas tenangnya untuk bawa ke belajar atau bisa belajar dia juga itu dari tidak disediakan mungkin sedia masih sedikit masih ada apa karena saya lainnya mungkin dari kemasan dalam bulan ada kemudian kemasan hari ini dengan sisi kemudian saya usah saya berjalan tapi di sisi lebih dari sisi kita buat besar tentangnya mesti kita tentang hadiah muka khusus dan tentang tentang mana saya mesti kita nanti kita tentang kami yang merasa arah berfikir sesuatu dan pada itu dan orang yang berapa yang memang bila baca Quran dan kemudian kita beri dalam baca Quran di sisi itu kita baca Quran sampai yang baik itu sekarang kita ingin menghasilkan takutnya mana kalau baca yang belum bisa nanti bagus itu yang kita perlu mengapa dari sini sampai apa kenaikan teman-teman dari mereka yang banyak mengeluarkan dari tempat-tempat yang tadi buta lebih kira memperhatikan itu apa ya banyak-banyak kami itu buta dan bagus-bagus itu dan ini ya kalau kita sebenarnya trik gimana bisa kita bakal melahirkan apa sambil-sambil yang sekarang kita ambil kaitan kita baik. Kita mulai dari baru tapi membesar, membar, bersama kepada dan dipersingkat dengan tafsir yang dalam melembarkan huruf. Ini boleh saya tahu di luar menjadi bersama di sana ini dan sifatnya kawinya. Jadi maksudnya fakta tafsir ini adalah dalam membesarkan huruf. Dengan kejadian makhluk yang dalam membar kepada dan dalam sifatnya kuat. Di mana tafsir dalam makhluknya berbar dalam sifatnya kuat. Secara tafsir baik. Secara tafsir dengan tafsir kuat. Secara tafsir berbeda. Nah, lemah dalam makhluknya yang lemah dalam sifatnya. Thank you. cukup ini ditambah langkah korban sebagian korban. Perkadang manfaat Karena sekali lagi kalau kemudian orang sedikit ini menurutnya, tapi malah kan

Dan mim yang kedua depannya adalah sod. Nah, ini apalagi dari huruf. Nah, maka perlu diperhatikan yang menjadikan tafkhimnya pada mim ini dengan sebab tafkhimnya kha dan tafkhimnya sod. Dan ini kesalahan yang fatal tentunya, fatal ini. Ini yang ketiga ya, hamzah, lam dan mim. Kemudian berikutnya ba. Wa ba'a barqin batilin bihim bidhi. Fahris ala syiddah. Ila wa zikri minna wa zikri sabari. Wa zikri barqin batilin. Bihim, bidi ya. Lahat barqun. Seperti misalkan di awal dari surat Al-Baqarah. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yakadul barqu ba'a. Maka buka mulutnya. Yakadul barqu yakhdhafu absarahum. Ya. Kalau tidak, yakadul ini. Perhatikan di sini, ra-nya tafkhim. Ra disukun, sebelumnya fathah, mufakham. Ya. Ya. Depannya qaf. Ya. Huruf apa? Isti'la juga qalqalah kuat. Ya. Ini masuk huruf-huruf yang kuat. Maka ba-nya adalah huruf mustafilah. Huruf istifal yang mestinya dibaca takrib ini ya. Dibaca takrib. Nah, ini perhatikan ya. bar pun. Pada lafaz bar pun di surat Al-Baqarah, kemudian juga di surat Ar-Ra'd ya. Yakadul darbu yakhtafu ad-dar-dar. Kemudian pada lafaz batil. Zalika bi'anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunil batil. Batil. Ba' wa anna ma yad'una min dunil batil. Ba' maka mulutnya berarti kan ya, buka mulutnya lebar ba gitu ya. Batil, maka sini hamzah pada pada apa alif ya, alif madiyah sekali lagi tidak disifati dengan tarfiq wala tafkhim tapi mengikuti kepada sebelumnya pada batil ya. Ini batin juga sama ya. Ini ba dibaca tarkib. Maka apa alif madiyahnya pun juga mengikuti. Tapi kalau kemudian dibaca tafkhim pada baikan juga ikut juga. Batil, batil. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ya. Batin juga sama ya. Ini perhatikan ya. Batil, batin ini pada ba-nya karena depannya adalah ta ya. Ta huruf kuat semua. Dengan sifat jahr, syiddah, kemudian isti'la, itbaq juga ismat. Semua huruf-huruf kuat, apalagi dalam dengan qalqalah pada fa. Wa ba'a barqin batilin bihim bili. Ini ikhwanul fillah sekalian apa yang harus diperhatikan ya. Pada lafaz tadi. Ba'a barqun batilun bihim bili bihim bi juga bi. Tapi untuk kasrah tidak terlalu kelihatan. Bihim dan juga dia terlalu kecondongannya kepada tafkhim. Tidak begitu berat. Tapi sekali lagi kepada fathah ini yang paling sering ya. Paling gampang. Kepada kecondongan kepada imalah dan kepada tafkhim. Kepada imalah atau sughra. Sekali lagi tidak ada imalah sughra pada riwayatnya Hafiz An-Nasim. Baik dari dua jalan Syafi'iyah atau jalannya Thaibatun Nasyarin tidak ada. Yang ada imalah sughra hanya pada riwayatnya Nafi', riwayatnya Warsh dari Nafi'. Warsh dari Nafi'. Itu saja. Nah, sementara di riwayatnya Qaulun dari Nafi' pun juga tidak ada. Ini imalah sughra hanya ada pada Warsh yang banyak menyebar di tiga negara ya. Di Aljazair, Maroko dan Mauritania. Bacaan mereka adalah dengan Warsh. Dan khat tulisannya pun beda ya. Khat untuk waras ini beda. Jadi yang biasa di titik 2, 1. Fa misalkan. Qaf. Ya. Fa itu titiknya tidak di atas tapi di bawah. Kemudian nun. Tidak ada titiknya. Ini pada apa, Quran Wars. Dan itu semuanya juga mutawatir ya. Mutawatir. Baik penulisan atau juga bacaan. Maka tawatur di sini juga tulisannya pun juga seperti khat apa Mus'ab Utsmani itu tawatur ya. Tulisannya. Makanya itu kan kemarin dari awal muqaddimah menjelaskan mengingatkan ya. Bahasanya itu bagian dari yang perlu diperhatikan dari rasmul mushaf. Ya. Kemudian mengatakan makhluk hur wasifati muhadid tajwid ma'akum wa malladhi rusima fil masahif dikatakan wa malladhi rusima fil masahif dan apa yang tertulis dalam mushaf rasm ya. Ini juga bagian dari yang perlu diperhatikan itu mutawatir karena kaitannya juga masalah tulisan itu juga Sekali lagi bahasanya tulisan mushaf itu berbeda dengan kaidah imla'iyah. Berbeda dengan kaidah-kaidah dalam masalah imla. Baik. Ini ba'u barqun batilun bihim bidhi fahris ala syiddati wal jahri alladhi. Ini insyaallah kita bahas nanti ya. Cukup dulu jelang maghrib ini. Kita cukupkan dulu pada pertemuan ini, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya bismillah taala. Wallahu alam, mudah-mudahan ini juga semakin menambah ya ke semangat kita untuk lebih belajar lebih banyak ya tentang masalah tajwid ini. Ternyata ini wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'.